Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا المجلس العاشر في قراءة كتاب تبصير المناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب وسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم الحمد لله segala puji bagi Allah رب العالمين. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah majlis yang ke-10, pertemuan yang ke-10 dari pembacaan kitab Tafsir Nasik bi Ahkamil Manasik ala Dawil Kitab wa Sunnah wal Ma'thuri an Sahabah, yang digarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Sampai kita kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang masalah kewajiban-kewajiban haji. Setelah sebelumnya saya menjelaskan amalan yang paling penting di dalam ibadah haji ini, yang dinamakan dengan arkanul hajj, rukun-rukun haji, yang apabila ditinggalkan oleh seseorang sengaja atau tidak sengaja, maka hajinya tidak sah dan dia pulang tanpa membawa pahala haji dan tidak ada gantinya. Ini dinamakan dengan rukun haji, tidak ada gantinya dan tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diganti dengan dam. Meskipun seseorang menyembelih 1000 unta, 1000 sapi dan seterusnya, maka tidak akan bisa digantikan. Dan tidak bisa digantikan dengan puasa sebanyak apapun. Dan ini menunjukkan tentang hendaknya seorang jamaah haji memperhatikan apa yang dinamakan dengan rukun-rukun haji ini. Dan sudah disebutkan jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf haji atau dinamakan dengan tawaf ifadah, kemudian yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian yang keempat adalah wukuf di Arafah. Yang keempat adalah wukuf di Arafah. Baik, setelahnya Syekh akan menjelaskan kepada kita yang dinamakan dengan wajibatul haji wal umrah, kewajiban-kewajiban haji dan umrah. Ini adalah amalan yang kita lakukan ketika haji dan juga umrah. Hukumnya juga wajib, hukumnya juga wajib seperti rukun. Bedanya rukun tidak ada gantinya. Adapun kewajiban-kewajiban haji dan juga umrah, maka ini ada gantinya. Apa gantinya nanti akan diterangkan oleh Syekh. Beliau mengatakan hafizahullah, wajibatul haji wal umrah hiya allati yajibul ityanu biha wa in lam yu'ta biha jubirat bidam. Beliau mengatakan kewajiban-kewajiban haji dan umrah adalah yang wajib dilakukan, dan apabila tidak dilakukan harus diganti dengan dam. Harus diganti dengan dam. Berarti apabila meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut atau salah satu di antara kewajiban tersebut, gantinya apa? Gantinya adalah dam. La ya'kulu minhu man wajaba 'alaihi. Orang yang wajib membayarnya, itu pelanggarnya, maka dia tidak boleh memakan dari daging tersebut, dari dam tersebut. Dan ini yang membedakan antara dam yang disembelih karena melanggar kewajiban dengan dam yang disembelih karena bersyukur kepada Allah. Karena dam ada dua, ada dam syukran dan ada dam jubran. Dam syukran artinya dalam dam yang kita sembelih karena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dinamakan dengan dam apa? Dam syukran, yaitu dam sembelihan yang kita sembelih karena Allah disebabkan karena bersyukur. Di antara contohnya adalah menyembelih hadiyu. Menyembelih hadiyu, yaitu sembelihan yang harus disembelih ketika seseorang melakukan haji tamattu dan juga haji iqrar. Ini adalah dam juga namanya, tetapi dia adalah dam apa? Dam syukran, yaitu karena kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa bersyukur? Karena dalam satu kepergian kita bisa melaksanakan dua ibadah yang agung sekaligus. Yang pertama ibadah umrah, kemudian yang kedua adalah ibadah haji. Dan ini ada pada tamattu dan juga qiran. Karena seseorang telah diberikan kenikmatan oleh Allah datang ke sini bisa melakukan dua ibadah sekaligus, maka dia bersyukur kepada Allah dengan menyembelih dam. Dan inilah dinamakan dengan dam syukran, yaitu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dam syukran maka boleh bagi yang menyembelihnya untuk memakannya. Kita sebagai yang menyembelih atau yang memiliki kewajiban haji tersebut boleh memakan sebagian dari dagingnya. Karena daging di sini adalah daging karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan jenis yang kedua yang dinamakan dengan dam jubran. Jubran artinya penebus. Dam atau sembelihan yang disembelih karena menebus kesalahan. Di antara jenis kesalahan adalah meninggalkan kewajiban. Ini sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran. Diharuskan dia untuk membayar dam, dan dam di sini adalah dam jubran, yaitu dam yang disembelih karena menebus. Kalau demikian jenisnya, maka la ya'kulu minhu man wajaba 'alaihi. Orang yang berkewajiban, orang yang melanggar tersebut tidak boleh memakan dari daging. Tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari daging sembelihan tersebut. Lalu untuk siapa? وَيُطْعِمُ لِفُقَرَاءِ الْحَرَامِ وَيُطْعِمُ لِفُقَرَاءِ الْحَرَامِ. Maka dia memberikan makan kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Dan yang dimaksud dengan tanah haram di sini adalah haram Makki, yaitu tanah haram yang ada di kota Mekah. Dan ini menunjukkan bahwasanya dam tersebut bukan diberikan kepada sembarang orang, bukan diberikan kepada orang kaya, ya, tetapi diberikan kepada orang miskin, orang fakir. Orang fakir pun haruslah orang yang berada di Mekah, ya, orang-orang fakir Mekah. Tidak boleh kita salurkan kepada orang-orang fakir di luar kota Mekah. Liqauli Ibnu Abbas, mengapa membayar? Dan karena ucapan Abdullah Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika beliau mengatakan, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhdik daman. Rawahu Malikun fil Muwatta anhu bi isnadin sahih. Dan demikian ucapan Abdullah bin Abbas ketika beliau mengatakan, barang siapa yang lupa dari nusuknya, dari sebagian ibadahnya syai'an, dan yang dimaksud dengan nusuk di sini adalah kewajiban-kewajiban, au tarakahu, atau dia meninggalkan dengan sengaja, falyuhdik daman, maka adalah dia menumpahkan darah. Perhatikan ucapan beliau, barang siapa yang lupa. Dan ini menunjukkan orang yang meninggalkan kewajiban dengan lupa, maka tetap dia diharuskan untuk membayar dam. Meninggalkan kewajiban karena lupa, tetap diharuskan membayar dam. Demikian pula apabila sengaja, karena beliau mengatakan au tarakahu, atau dia meninggalkannya, artinya dia tahu dan paham dan tidak lupa, kemudian dia tinggalkan dengan sengaja, maka falyuhrik daman, maka adalah dia menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih dam. Dan jadi masuk dengan dam di sini, bapak-bapak sekalian, adalah seekor kambing Ia memenuhi syarat sebagaimana kalau kita menyembelih korban dan disembelih di kota Makkah atau di tanah haram kota Makkah, dan tidak boleh disembelih di luar tanah haram kota Makkah. Inilah yang dimaksud dengan dam. Ya, itu seekor kambing yang memenuhi syarat dan tidak cacat, disembelih di tanah haram kota Makkah dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram kota Makkah. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau Al-Muwatta dari Abdullah bin Abbas bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Ini adalah dasar pijakan yang ucapan para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan kewajiban berarti dia harus membayar dam. Dan dam di sini adalah dam jubran, yaitu dam karena menebus kesalahan. Baik. Setelahnya saya akan memperinci apa yang termasuk kewajiban-kewajiban haji dan juga umrah. Dimulai dari umrah. Wal wajibatu fil umrati itsnan wa fil haji sab'atun. Dan kewajiban-kewajiban di dalam umrah ada dua. Dan kewajiban-kewajiban di dalam haji ada tujuh. Jadi untuk umrah kewajibannya hanya berapa? Hanya dua. Kalau haji maka jumlahnya ada tujuh. Dua yang pertama ditambah lima yang lain. Baik. Al-awwal yang pertama. Al-ihramu minal miqat. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Ihram dari miqat ini adalah termasuk kewajiban umrah dan juga haji sekaligus. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana al-mawaqit wa qala hunna lahunna wa likulli atin ata alayhinna min ghayrihim mimman arada al-hajj wal umrata faman kana duna dhalik famin haythu ansha hatta ahlu makkah min makkah. Beliau mengatakan kenapa al-ihram dari miqat adalah termasuk kewajiban, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mawaqit. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan miqat. Tidak akan datang penjelasannya secara rinci apa yang termasuk miqat. Jadi maksud dengan miqat adalah tempat setar seseorang melakukan ibadah umrah atau haji. Tempat setar seseorang melakukan ibadah umrah atau haji. Dan ini posisinya mengitari Makkah. Dan yang paling jauh adalah Bir Ali. Atau di dalam hadis dinamakan dengan Dhul Hulaifah. Makanya adalah miqat yang paling jauh. Jaraknya kurang lebih 450 km dari Makkah. Adapun yang lain maka lebih dekat dari itu. Orang yang mau ke kota Makkah atau pergi ke kota Makkah dengan tujuan untuk umrah atau melakukan haji, maka ketika melewati miqat tersebut harus dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram. Orang yang mau ke kota Makkah dengan tujuan untuk umrah atau haji dan melewati miqat tersebut harus dalam keadaan ihram. Dan disebutkan oleh para ulama, ya ini menunjukkan bagaimana keharusan untuk mengagungkan rumah Allah Azza wa Jalla. Sehingga seseorang sebelum sampai ke rumah Allah, dalam jarak tertentu dia sudah diharuskan untuk ia merubah hayahnya, merubah keadaannya. Yang sebelumnya dalam keadaan tidak ihram, karena dia akan menuju ke Mekah, menuju ke Baitullah, maka dia harus dalam keadaan ihram ketika melewati apa? Ketika melewati miqat. Ini diantara hikmahnya. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari hadis yang dikeluarkan dari Bukhari dan juga Muslim yang artinya hunna lahun. Beliau mengatakan setelah menyebutkan miqat-miqat diantaranya adalah Yalamlam, Dhul Hulaifah, Qarnul Manazil dan seterusnya. Beliau mengatakan hunna lahun. Ya, miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya. Miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya. Artinya apa? Penduduk Madinah berarti miqatnya mana? Dhul Hulaifah. Penduduk Madinah berarti miqatnya Dhul Hulaifah. Orang Yaman berarti miqatnya Yalamlam dan seterusnya. Hunna lahunna, miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya. Dan untuk siapa? Walikulli atin ata alaihim. Dan orang yang melewati mikrot tersebut min ghairihim, selain dari penduduknya. Jadi orang yang melewati mikrot tersebut, meskipun dia bukan penduduk ya asli sekitar mikrot tersebut, maka dia juga mikrotnya lewat mikrot tersebut. Seperti misalnya bapak-bapak sekalian, bukan termasuk penduduk Madinah, karena melewati kota Madinah, maka mikrotnya mana? Dhul Hulaifah. Ya, walikulli atin ata alaihi, dan setiap orang yang melewatinya min ghairihim, selain penduduknya, mimman arada al-hajj wal umrah, orang yang ingin haji dan umrah. Berarti yang wajib ihram ketika menuju ke Mekah adalah orang yang ingin haji dan umrah. Kalau tujuannya bukan haji dan umrah, maka tidak diwajibkan untuk ihram. Seperti apa? Misalnya orang yang datang ke Mekah tujuannya ingin menemui tamunya. Ya, ada tamu jamaah haji datang, tetangga misalnya, ya, atau keluarga, dia datang ke Mekah ingin menemui tetangganya. Bukan karena ingin haji, bukan karena ingin umrah. Wajib ihram tidak? Tidak wajib ihram. Karena Nabi mengatakan, mimman aradal hajj wal umrah, bagi orang yang ingin haji dan umrah. Faman kana duna dhalik, famin haitsu ansha. Lalu bagaimana apabila seseorang tinggalnya setelah miqat? Ya, setelah miqat. Misalnya ini adalah miqat, kemudian ini adalah Mekah, tinggalnya di tengah-tengah. Berarti dia tinggalnya setelah apa? Setelah miqat. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana duna dhalik, barang siapa yang ada di bawahnya, itu di bawah miqat, tinggalnya antara miqat dengan kota Mekah, fa min haitsu ansha, maka ihramnya dari tempat dia berada." Ihramnya dari mana? Dari tempat dia berada. Misalnya tinggalnya di sebuah desa, ya, 10 km dari Dhul Hulaifah ke arah kota Mekah, dan suatu saat dia ingin melakukan umrah, maka cukup dia melakukan ihram dari rumahnya, dari tempat dia niat, dan tidak perlu dia kembali ke mana? Ke miqat atau ke Dhul Hulaifah untuk dia berihram dari Dhul Hulaifah. Cukup dia berihram dari tempat dia niat. Dia berihram dari tempat dia berada, dan ini adalah rahmat, ya, ya, dan kemudahan di dalam agama kita. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai penduduk Mekah, maka ihramnya adalah dari kota Mekah. Maksudnya adalah orang yang melakukan ihram haji, ya, ketika dia akan melakukan ihram haji yang dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah, dan dia adalah penduduk Mekah, atau dia adalah orang yang sudah berada di kota Mekah meskipun bukan penduduk Mekah, maka ihramnya dari tempat dia berada. Jadi nanti tanggal 8, ya, tanggal 8 Dzulhijjah insyaallah, ya, kurang lebih berapa minggu lagi? 15 hari lagi, ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Di pagi hari di waktu duha kita melakukan ihram haji. Dan ihram haji dilakukan di mana, atau di, dari tempat tinggal di mana kita berada. Kalau bapak sekalian berada di hotel di dalam kota Mekah, maka ihramnya cukup di mana? Cukup di hotel. Dan tidak perlu kita yang menuju ke Ka'bah, ya, dan mengharuskan diri untuk ihram dari Ka'bah atau dari Masjidil Haram. Sebagaimana keyakinan sebagian, tidak ada dalil yang sama sekali yang menunjukkannya, yang menunjukkan disyariatkannya yang melakukan ihram atau keharusan melakukan ihram dari Ka'bah atau dari Masjidil Haram yang pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sunnah Nabi SAW justru apa? Melakukan ihram dari tempat di mana dia tinggal. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat yang melakukan haji tamattu di zaman Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, Ali bin Abbas dari Abdullah bin Abbas. Kemudian Syekh mengatakan, "Faman marra bil mawaqit muridan al-hajja awil umrata, sawa'un kana min ahli tilkal mawaqit aw min ghairihim, wajaba 'alaihi al-ihram minha." Maka barang siapa yang melewati miqat-miqat tersebut menginginkan haji dan umrah, sama saja apakah dia termasuk penduduk miqat tersebut atau selain penduduknya, maka wajib baginya untuk melakukan ihram. Baik. Berarti kewajiban yang pertama apa? ihram dari miqat. Jadi maksud dengan ihram adalah berniat. Orang yang melakukan atau orang yang melewati miqat harus sudah dalam keadaan apa? Berniat. Ini merupakan kewajiban. Kalau sampai ada di antara kita dan salah tidak ya lupa dan tidak ada yang mengingatkan melewati miqat karena capek dan atau akhirnya apa? Melewati miqat tanpa berniat. Dia sudah berlalu 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo, 200 kilo baru dia bangun atau baru diingatkan oleh temannya. Sudah niat belum tadi? Belum. Padahal sudah melewati apa? Miqat. Kemudian dia niat di tempat tersebut. Niat sudah dia lakukan, alhamdulillah, dan dalam rukun sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Tetapi dia meninggalkan satu kewajiban, yaitu apa? Niat dari miqat. Berarti dia bayar dam atau tidak? Membayar dam. Karena dia meninggalkan satu kewajiban, yaitu niat dari miqat. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya, kalau meninggalkan kewajiban, maka diharuskan dia untuk membayar dam. Nah, kalau misalnya la qadarullah, ya semoga tidak demikian, seandainya terlanjur yang dia sudah melewati miqat, ya sementara ada di antara kita yang belum niat, maka nasihat saya kalau masih jaraknya pendek ya dan tidak terlalu jauh, lebih baik kita kembali lagi ke miqat dan jangan langsung kita niat di tempat. Ya kalau misalnya jaraknya masih 10 kilo, 5 kilo dan ini ya enggak memakan waktu yang lama, kita kembali lagi ke miqat. Kemudian baru niat di mana? Di miqat, setelah itu melanjutkan kembali perjalanan. Karena kalau kita ya lupa kemudian kita langsung niat di tempat, maka kita kena apa? Kena dam dan diharuskan untuk membayar dam. Nah, kemudian yang kedua, atsani, kewajiban yang kedua. Al-halqu aw at-taqsir 'inda al-ihlal min al-hajj wal-umrah. Yang kedua adalah mencukur habis rambut atau memendekkan rambut ketika halal, ketika tahallul min al-hajj wal-umrah, dari haji dan juga umrah. Ini adalah kewajiban yang kedua, yaitu mencukur habis rambut atau dinamakan dengan halq atau taksir atau memendekkan rambut. Kedua-duanya diperbolehkan. Baik mencukur habis maupun apa? Maupun memendekkan. Liqaulillahi azza wa jal. Dalilnya adalah firman Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminina muhallidina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, sungguh Allah telah menjadikan benar mimpi yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan oleh Allah Azza wa Jal. Perlu kita ketahui, mimpi seorang nabi ini wahyu. Ya, mimpi seorang nabi adalah apa? Wahyu. Lain dengan ya selain para nabi, maka bukan wahyu. Kalau nabi yang bermimpi, maka itu adalah wahyu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim AS ketika beliau bermimpi menyembelih anaknya, beliau paham bahasa ini adalah wahyu dari siapa? Dari Allah. Makanya dikatakan kepada Ismail, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Dan Ismail paham kalau ini mimpi dari bapaknya, berarti ini adalah wahyu dan juga perintah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar. Dalam engkau wahai bapakku, lakukan apa yang telah diperintahkan kepada dirimu. Nabi SAW bermimpi bahwasanya beliau memasuki kota Mekah. Ya, maka Allah SWT ya, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya, membenarkan ya ru'ya ini, mimpi ini. Kemudian Allah mengatakan, sungguh kalian akan memasuki Masjidil Haram insyaallahu amini. Ya, apabila Allah menghendaki, dalam keadaan kalian aman, yaitu dalam keadaan kalian tidak takut. Muhallidina ru'usakum, kalian dalam keadaan mencukur habis rambut kalian. Wa muqassirin, dan juga memendekkan rambut kalian. La takhafun, dan kalian tidak merasa takut. Masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan kalian aman, dalam keadaan kalian tidak takut. Allah mengatakan, "Uhallidina ru'usakum wa muqassirin." Kalian mencukur habis rambut kalian dan juga memendekkan. Nah, ini adalah segi pendalilannya. Karena Allah SWT mengatakan, "Uhallidina ru'usakum wa muqassirin." Ada di antara kalian yang mencukur habis rambutnya dan ada di antara kalian yang memendekkan rambutnya. Ini menunjukkan bahwasanya mencukur habis atau memendekkan adalah termasuk kewajiban haji dan juga umrah. Wa liqaulihi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Dan di dalam firman Allah yang lain, dan janganlah kalian mencukur habis rambut kalian sampai haji ini, itu sampai hewan haji ini ke tempatnya, ke waktu disembelihnya, itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan ini menunjukkan sekali lagi termasuk di antara kewajiban haji dan umrah adalah al-halq, yaitu mencukur rambutnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dalil dari Al-Qur'an, kalau ini dalil dari hadis. Beliau mengatakan, "Allahumma ighfir lil muhallidin." Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Qalu ya Rasulullah wa lil muqassirin. Maka para sahabat yang saat itu ada di antara mereka yang mencukur habis dan ada di antara mereka yang memendekkan saja rambutnya. Ketika Nabi berucap, "Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur habis rambutnya." Maka sebagian sahabat yang dia hanya memendekkan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya, dan juga orang yang memendekkan," artinya dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan juga dengan ampunan dan juga maghfirah bagi orang yang memendekkan rambut. Baik, qala Allahumma ghfir lil muhallidin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar permintaan ini, kembali beliau berdoa, tetapi beliau mengatakan, "Allahumma ghfir lil muhallidin," ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang mencukur habis. Belum beliau mendoakan bagi orang yang memendekkan. Kembali beliau mendoakan ampunan bagi orang yang mencukur habis. Qalu ya Rasulullah wa lil muqassirin. Ya Rasulullah, doakan untuk orang-orang yang memendekkan. Qala Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang mencukur habis. Qalu ya Rasulullah wa lil muqassirin. Qala wa lil muqassirin. Kemudian kembali mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan untuk orang yang memendekkan rambut." Maka beliau baru mengatakan, "Walil muqassirin," dan "Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang memendekkan rambut." Dan hadis ini beliau mendoakan ampunan bagi orang yang mencukur habis. Artinya mengundur berapa kali? 3 kali. Didoakan ampunan oleh Nabi SAW bagi orang yang menggundul habis bersih rambutnya. Dan untuk orang yang memendekkan hanya didoakan berapa kali? 1 kali. Oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya menggundul habis ini lebih afdal, lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada orang yang hanya sekedar apa? Memendekkan rambut. Ya, menggundul habis ini lebih besar pahalanya daripada orang yang hanya sekedar memendekkan rambut. Dan para ulama memberikan perincian. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya jarak antara umrah kita, umrah tamattu' kita dengan haji ini masih jauh, masih panjang, masih 2 minggu misalnya, ya, dan masih cukup untuk keluar rambut, masih cukup untuk keluar rambut, maka dalam keadaan demikian pas umrah yang afdal adalah halq, yaitu menghabiskan rambut. Jadi kalau waktunya masih apa? Masih panjang. Tapi kalau mepet dengan haji, ya, datang ke Mekah 3 hari sebelum haji atau 4 hari sebelum haji misalnya, ya, dan waktunya sangat mepet, maka dalam keadaan demikian ketika umrah yang afdal justru apa? Memendekkan rambut. Yang lebih baik dan lebih aula adalah memendekkan rambut. Kemudian dia menyisakan rambutnya untuk dicukur dan dihabiskan pada saat haji, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang diperinci oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan wal ihramu minal miqat wal halqu aw at-taqsiru wajiban fil haji wal umrah. Ihram dari miqat, demikian pula mencukur habis rambut dan juga memendekkan, ini adalah dua kewajiban baik di dalam haji maupun di dalam umrah. Ya, di dalam haji maupun umrah, ya, keduanya adalah termasuk kewajiban. Kemudian setelah itu beliau memasuki nomor yang ketiga dari kewajiban-kewajiban, tapi ini khusus untuk haji saja. Kalau yang umrah cuma ada dua yang tadi kita sebutkan. Yang nomor tiga sampai nomor tujuh ini hanya khusus apa? Khusus haji. Atsalitsu, yang ketiga, min wajibatil haji, termasuk di antara kewajiban-kewajiban haji, al-wuqufu bi Arafah ila ghurubisy-syamsi liman waqafa biha naharan. Yang ketiga adalah wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari bagi orang yang wukuf di Arafah sejak siang hari. Waktu wukuf di Arafah, menurut pendapat yang lebih kuat, ya, ya, yang lebih banyak, ini adalah dari zuhur sampai fajar hari berikutnya. Waktu yang luas. Ya, dari kapan? Dari zuhur tanggal 9 sampai apa? Sampai fajar hari berikutnya. Dan ada sebagian ulama yang lebih panjang dari itu, yaitu semenjak subuh tanggal 9 sampai subuh hari berikutnya. Ini adalah waktu yang luas untuk melakukan wukuf di Arafah. Nah, ada di antara kita yang datang ke Arafah semenjak siang. Dan ini sebagian besar dari kita insyaallah demikian kelak, ya, datang ke Arafah semenjak apa? Semenjak siang. Kalau datang ke Arafah semenjak siang, maka termasuk kewajiban haji tinggal di Arafah sampai tenggelam matahari. Kalau sampai kita meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari, maka wukuf kita lakukan, tetapi kita meninggalkan satu kewajiban. Karena kewajiban kita harus sampai apa? Tenggelam matahari. Kalau sebelum maghrib kita sudah meninggalkan Arafah, berarti kita meninggalkan kewajiban haji. Wukuf benar kita lakukan karena kita sudah di Arafah dari semenjak zuhur sampai asar. Tetapi karena kita meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari, satu kewajiban haji dia tinggalkan. Kalau orang yang datang ke Arafah di malam hari, yaitu setelah maghrib misalnya, baru datang ke Arafah, maka sekedar dia di Arafah meskipun hanya 5 menit, 10 menit, maka dia sudah dianggap wukuf di Arafah. Sudah dianggap wukuf di Arafah. Jadi kewajiban di sini adalah bagi orang yang sampai ke Arafah sejak apa? Sejak siang hari, maka diharuskan tinggal di Arafah sampai tenggelam matahari. Kalau yang datang di malam hari, karena waktu wukuf ini sampai subuh hari berikutnya, maka tidak demikian. Li hadits Jabir fi sifati hajjihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadits Jabir Ibnu Abdullah ketika beliau mensifatkan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi fa lam yazal waqifan hatta ghurabat asy-syamsu wa dhahabat as-safratu qalilan hatta ghaba al-qurs. Beliau mengatakan itu mensifati hajinya Nabi SAW ketika beliau haji wada. Beliau mengatakan itu Jabir, maka Nabi SAW senang biasa wukuf atau terus menerus wukuf di Arafah sampai ghurabatis syams, sampai tenggelam matahari. Wa dhahabatis safrah qalilan, dan sudah hilang warna safrah, warna kuning. Hatta ghaba al-qurs, sampai hilang atau sampai tenggelam bulatan matahari. Jadi benar-benar yakin matahari sudah apa? Sudah tenggelam, bulatannya sudah tidak kelihatan. Jadi beliau senantiasa di sana di Arafah sampai ia tenggelam benar-benar matahari. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Rawahu Muslim an Jabir radhiyallahu anhu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian." Jadi kita disuruh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah manasik. Kalau beliau meninggalkan Arafah setelah tenggelam matahari, maka demikian pula kita meninggalkan Arafah setelah tenggelam matahari. Ini maksudnya. Karena sesungguhnya aku, kata beliau, tidak mengetahui apakah aku akan berhaji lagi setelah hajiku ini atau tidak. Ada sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Baik. Itu kewajiban yang ketiga, yaitu wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Bagi siapa? Bagi orang yang datang ke Arafah ya di siang hari. Baik. Kemudian yang keempat. Ar-rabi'u al-mabitu bi Muzdalifah. Yang keempat adalah bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Ini juga termasuk kewajiban haji. Kalau sampai ditinggalkan, maka kita diharuskan untuk membayar dam. Liqaulillahi azza wa jal. Dalilnya adalah firman Allah azza wa jal, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Apabila kalian berangkat dari Arafat, meninggalkan Arafat, maka hendaklah kalian berzikir mengingat Allah di Al-Mash'aril Haram. Al-Mash'aril Haram ini adalah nama lain dari Muzdalifah. Nama lain dari Muzdalifah. Allah mengatakan fadhkurullah, hendaklah kalian berzikir kepada Allah di Al-Mash'aril Haram. Dan ini adalah perintah. Dan asal dari perintah adalah kewajiban. Sehingga bermalam di Muzdalifah adalah termasuk kewajiban haji. Wal Mash'arul Haram Muzdalifah, kata Syekh. Dan Al Mash'arul Haram adalah nama lain dari Muzdalifah. Baik. Kemudian wali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bata biha hatta asbah. Demikian pula dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bermalam di Muzdalifah sampai pagi. Wa rakhasa lid-da'afati min an-nisa'i was-sibyan bil ifadati ila Mina fi akhir al-lail. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi orang-orang yang lemah. Diberikan rukhsah bagi orang-orang yang lemah, baik dari kalangan wanita maupun anak-anak, untuk meninggalkan Mina, untuk meninggalkan Muzdalifah menuju Mina fi akhir al-lail, pada akhir malam, yaitu sebelum datangnya subuh. Rawah Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abdullah ibn Umar. Kemudian rawah Bukhari aidan wa Muslimun an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa at-tarkhis minhu sallallahu alaihi wasallam lahum yadullu ala wujubil mabit li'annahu law lam yakun wajiban lam yuhtaj fihi ila at-tarkhis. Demikian pula hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas oleh Bukhari dan juga Muslim, dan Syekh mengatakan, ya, perhatikan pendalilan beliau, dan keringanan dari Nabi SAW ini menunjukkan tentang wajibnya bermalam. Tadi Nabi SAW memberikan keringanan bagi siapa? Bagi orang-orang yang lemah, baik dari kalangan wanita maupun anak-anak. Diberikan keringanan. Saya mengatakan adanya keringanan, adanya rukhsah ini menunjukkan bahwasanya asalnya bermalam di Muzdalifah adalah apa? Adalah wajib. Karena apa? Karena seandainya itu bukan wajib, tentunya tidak ada yang dinamakan dengan keringanan. Kalau itu tidak wajib, maka tidak ada yang dinamakan dengan apa? Keringanan. Adanya keringanan menunjukkan itu adalah wajib. Ini adalah pendalilan Syekh Hafizahullah. Nah, dan ini jelas menunjukkan kepada kita bapak-bapak sekalian bahwasanya di antara kewajiban haji adalah apa? Bermalam di Muzdalifah. Dan bermalam di Muzdalifah, dan nanti akan datang keterangannya dari Syekh pada halaman-halaman berikutnya, ya, bermalam di Muzdalifah dianggap seseorang bermalam apabila tinggal di Muzdalifah setelah pertengahan malam, ya, pada malam tersebut meskipun hanya sebentar. Ya, seseorang dianggap mabit bermalam di Muzdalifah apabila tinggal di Muzdalifah ya pada malam tersebut setelah pertengahan malam meskipun hanya sebentar. Seandainya seseorang ya lewat dengan bisnya, dengan rombongannya di Muzdalifah setelah pertengahan malam, maka itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap mabit. Sudah dianggap mabit di Muzdalifah meskipun dia tidak sampai ya pagi hari, ya. Dan ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama, dan orang yang datang ke Muzdalifah sebelum pertengahan malam maka diharuskan untuk tinggal di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Ya, jangan sampai seseorang yang datang ke Muzdalifah ya dengan cepat, kemudian dia meninggalkan Muzdalifah dengan cepat juga. Ya, sampai sebelum pertengahan malam dia sudah meninggalkan Muzdalifah. Orang yang meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka tidak dianggap melakukan mabit dan dianggap dia meninggalkan ya meninggalkan mabit dan dianggap dia tidak melakukan mabit di Muzdalifah. Baik, apa yang dimaksud dengan pertengahan malam? Yang dimaksud dengan pertengahan malam diukur dari waktu maghrib dengan waktu subuh. Waktu maghrib dengan waktu subuh. Misalnya, waktu maghrib jam berapa sekarang? Jam 7. Ya, waktu maghrib jam 7. Kemudian kita anggap waktu subuh jam 5 pagi. Kita anggap waktu subuh jam 5. Berarti satu malam berapa jam saat itu? 7 sampai jam 12, 5 jam. Ya, jam 12 sampai jam 5, 5, 5 jam. Berarti 10 jam. Berarti satu malam pada malam tersebut ada 10 jam. Pertengahan malam berarti jam 12. Pertengahan malam berarti jam 12. Ya, pertengahan malam berarti jam 12. Baik. Kalau kita datang sebelum jam 12, misalnya jam 11, datang ke Muzdalifah, masuk ke Muzdalifah jam 11. Kemudian meninggalkan Muzdalifah jam 11:30. Sah tidak mabitnya? Tidak sah, karena dia meninggalkan Muzdalifah sebelum pertengahan malam. Seandainya terlanjur, kemudian dia kembali lagi ke Muzdalifah yang sampai di Muzdalifah jam 2, maka sah. Ya, seandainya terlanjur meninggalkan Muzdalifah, kemudian diingatkan dan kembali lagi ke Muzdalifah setelah pertengahan malam, maka mabitnya apa? Mabitnya sah. Tapi kalau diingatkan dan dia terus ya di dalam perjalanannya meninggalkan Muzdalifah dan tidak kembali, maka berarti dia meninggalkan mabit di Muzdalifah. Seandainya ada orang yang datang karena jatahnya dari Arafah baru berangkat jam 10, ya agak terlambat, dan sampai di Muzdalifah jam 1, lewat saja sekitar 5 menit lewat di Muzdalifah dan melanjutkan perjalanan ke Mina, sah tidak mabitnya? Sah, ya, karena ya boleh kita meskipun hanya beberapa waktu, yang penting melewati Muzdalifah sebelum pertengahan malam. Ini adalah ya kewajiban yang keempat dari kewajiban haji. Insya Allah akan kita lanjutkan nomor yang kelima dan juga yang keenam dan ketujuh insya Allah besok. Ya, baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagaimana kalau membaca talbiyah pada saat tawaf dilakukan, apakah boleh? Membaca talbiyah ini adalah zikir. Ya, ini adalah zikir Allah azza wajalla, maka yang sampai kita ya melakukan talbiyah sebagaimana kalau ya melakukan sebuah lagu. Lagunya adalah termasuk perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Ya, kita membaca talbiyah biasa saja. Ya. Membaca talbiyah biasa saja, jangan sampai di lakukan seperti lagu-lagu yang tersebar. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana kalau kita kehabisan uang membayar, dan apakah hukumnya kalau tidak dibayar? Kalau tidak mampu membayar dan tamat tok dan juga kirar, maka kewajiban dia adalah berpuasa. Karena Allah SWT mengatakan, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِالْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Barang siapa yang tidak menemukan atau tidak menemukan daging, tidak menemukan kambing atau tidak menemukan harta untuk ya membeli kambing tersebut, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari ketika hari-hari haji dan 7 hari ketika pulang. Tilka asyaratun kamilah, yang demikian adalah 10 hari yang sempurna. Jadi kalau tidak mampu membayar dan tamattu, maka dia apa? Maka dia berpuasa 10 hari, 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika pulang ke negara. 3 hari ketika haji bisa dilakukan ya pada 3 hari sebelum hari Arafah, yaitu pada tanggal 6, 7 atau dan juga 8. Bisa dilakukan yang sebelum hari Arafah tanggal 6, 7 dan juga 8. Adapun ketika hari Arafah, justru yang afdal adalah tidak berpuasa. Kalau belum sempat melakukan sebelum Arafah, maka bisa dilakukan puasa tersebut, yaitu puasa 3 hari tersebut pada tanggal 11, 12 dan 13, yaitu pada hari-hari tasyrik Dan ini adalah pengecualian, karena pada asalnya berpuasa pada hari tasyrik adalah tidak diperbolehkan, tapi diistitsna, dikecualikan bagi orang yang tidak mampu membayar hadyu tamattu, maka boleh dia berpuasa pada 3 hari tersebut. Bagaimana datang dari sebagian atap, ya. Baik, ini adalah kewajiban bagi orang yang tidak mampu untuk membayar dam tamattu maupun qiran. Perlukah membayar dam jika melakukan umrah secara berulang-ulang di bulan haji? Pendapat yang sahih dan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang dalam satu bepergian hanya melakukan satu umrah saja. Seseorang dalam satu bepergian hanya melakukan satu umrah saja sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Dan tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhu bahwasanya mereka mengulang-ulang umrah di dalam satu bepergian. Tidak dinukil dari mereka bahwasanya mereka mengulang-ulang umrah dalam satu bepergian. Jadi cukup kita melakukan umrah sekali, ya, kemudian haji, ya, dan tidak perlu kita mengulang-ulang umrah tersebut. Kalau kita ingin melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratan lima bainahuma, umrah ke umrah berikutnya adalah menebus dosa yang dilakukan di antara keduanya, maka para ulama menjelaskan ini adalah umrah yang dilakukan pada safar yang lain. Ini adalah umrah yang dilakukan pada safar yang lain. Safar sekali, bepergian sekali cukup melakukan satu umrah. Nanti kalau kita sudah pulang ke Indonesia, dimudahkan rezekinya, ingin mengumrahkan untuk orang tua kita, maka baru kita datang ke sini kembali untuk melakukan umrah. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Saya mau sholat di Raudhah, sudah 3 kali berusaha sampai sangat berdesak-desakan dan hampir pingsan, tetapi tidak juga bisa. Apakah itu karena dosa-dosa saya atau bagaimana? Baik, pertanyaan dari Pak Marijan dari Bekasi. Kita katakan sebelumnya bahwasanya sholat di Raudhah, ya, sholat di Raudhah menurut sebagian pendapat disunahkan. Ya, sholat di Raudhah hukumnya adalah disunahkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah disunahkan di sana untuk melakukan sebagian ibadah, di antaranya adalah sholat sunnah, membaca Al-Qur'an, demikian pula zikrullah. Dan mereka menjelaskan hukumnya adalah sunnah saja, bukan merupakan kewajiban. Seandainya ada di antara kita selama 8 hari di sini di kota Madinah tidak masuk ke Raudhah dan tidak melakukan sholat di Raudhah, maka ini tidak mengurangi pahala hajinya. Tidak mengurangi pahala hajinya. Yang sunnah adalah yang penting kita bisa sholat di Masjid Nabawi. Ya, yang penting kita bisa sholat di Masjid Nabawi. Jadi sholat di Raudhah bukan merupakan kewajiban dan tidak ada di antara ulama yang mengatakan hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, kalau sampai disertai di sana, ya, sampai di sini disebutkan hampir pingsan. Ini jangan sampai dilakukan. Karena Nabi mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh kita memudarati orang lain. Dan Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Perjalanan kita masih panjang. Ya, amalan kita masih banyak. Jangan sampai ya tenaga kita terkuras, ya, di dalam perkara-perkara yang sunnah yang bisa dalam beberapa keadaan bisa membinasakan diri kita sendiri. Baik, kemudian apakah itu karena dosa-dosa saya? Kita katakan yang tersebar di kalangan jamaah haji, kalau seorang datang ke sini ke tanah haram, maka akan kelihatan namanya dosa-dosanya atau akibat dari dosa-dosanya yang telah lalu. Kita katakan secara umum bahwasanya dosa ini memiliki efek dan dampak yang tidak baik bagi seseorang di dunia dan juga di akhirat. Jelas. Dan setiap musibah yang menimpa seseorang sebabnya adalah karena dosanya, baik itu musibah yang kecil maupun musibah yang besar. Di antara sebabnya adalah karena dosa yang dia miliki. ya. Dan ini secara umum demikian keadaannya. Adapun mengkhususkan yang keadaan apabila seseorang datang ke Mekah atau ke Madinah, maka akan kelihatan dampak dari dosa-dosanya, maka ini perlu dalil. Yang keyakinan yang demikian perlu apa? Perlu dalil. Ya, kemudian ketika melihat saudaranya hilang misalnya di tanah haram kota Mekah, kemudian ya, dianggap atau disuudoni ya bahasanya orang ini berarti dia ada apa-apa di Indonesia, pernah melakukan demikian-demikian di Indonesia. Ini tidak benar. Ini adalah keyakinan yang perlu diluruskan. Tapi kita katakan secara umum ya bahwasanya dosa ini ada dampaknya di dunia dan juga di akhirat. Ya, ada dampaknya di dunia dan di akhirat. Adapun pengkhususan Mekah dan juga Madinah dengan sesuatu, maka ini perlu dalil. Bisa insya Allah kita akan ke Mekah. Berarti tahallul yang pertama tanggal 10, tahallul lagi yang kedua, terus sa'i lagi, tahallul lagi, atau bagaimana? Baik, ini juga termasuk perkara pertanyaan dari saudara Yanto. Ini juga termasuk hal yang banyak jemaah kita salah paham tentang masalah tahallul. Ada yang mengartikan bahwasanya tahallul artinya adalah apa? Mencukur, ya enggak? Ya, banyak di antara kita mengartikan demikian. Tahallul artinya apa? Mencukur, ya. Padahal artinya bukan demikian. Tahallul artinya halal. Yang sebelumnya dalam keadaan ihram diharamkan untuk memotong kuku, diharamkan untuk memotong rambut, diharamkan untuk memakai pakaian yang membentuk badan. Ketika dia sudah tahallala, berarti sudah menjadi apa? Menjadi halal kembali. Jadi tahallul tidak pas apabila diartikan dengan mencukur. Baik. Ketika umrah betul, yang terakhir kali kita lakukan adalah mencukur. Tetapi tidak kita namakan cukur dengan apa? Tahallul. Tapi dinamakan apa tadi? Halq atau taksir. Dinamakan menggundul habis atau memendekkan rambut. Dengan menggundul habis atau memendekkan rambut, berarti umrah kita sudah selesai. Sudah menjadi halal, tetapi tidak bisa kita namakan ya mencukur atau memendekkan rambut dengan apa? Dengan tahallul. Demikian pula haji nanti. Ya, umrah ada tahallulnya, demikian pula haji ada tahallulnya. Ketika haji, tahallulnya bagaimana? Ada dua tahallul. Ada dua tingkatan tahallul ketika haji. Yang pertama adalah tahallul awal, tahallul yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tahallul tsani. Tahallul yang kedua. Tahallul awal atau tahallul tingkatan yang pertama, apabila seseorang melakukan dua amalan di antara tiga amalan. Perlu kita ketahui bahwa tanggal 10 nanti ada empat amalan yang kita lakukan. Yang pertama adalah melempar apa? Jamrah Aqabah. Kemudian yang kedua mencukur atau memendekkan rambut. Kemudian yang ketiga menyembelih hadiu. Kemudian yang keempat adalah tawaf ifadah. Berarti ada berapa amalan? Empat amalan pada tanggal 10, ya. Sehingga hari ini dinamakan dengan Yaumul Hajjil Akbar. Ya, Yaumul Hajjil Akbar. Kenapa demikian? Karena banyak amalan haji yang dilakukan pada hari tersebut. Ada empat amalan yang berkaitan dengan tahallul, hanya tiga. Yang berkaitan dengan tahallul hanya tiga. Yang pertama adalah melempar jamrah, yang kedua mencukur atau memendekkan, kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah. Adapun menyembelih hadiu, maka ini tidak mempengaruhi tahallul seseorang. Sudah disembelih atau belum disembelih tidak mempengaruhi tahallul seseorang. Baik, tiga perkara tadi, tiga amalan tadi, kalau sudah dilakukan dua, kalau sudah dilakukan dua, berarti kita sudah tahallul awal. Kalau sudah dilakukan dua, berarti kita sudah tahallul awal. Misalnya, orang sudah melempar jamrah Aqabah, kemudian dia mencukur rambut. Berarti sudah melakukan berapa amalan? Dua. Kalau sudah melakukan dua, berarti sudah tahallul berapa? Tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, berarti sudah halal semuanya, kecuali mendatangi wanita. Sudah halal semuanya, kecuali mendatangi wanita. Berarti boleh kita memakai minyak wangi, boleh kita memakai pakaian biasa, boleh kita memotong rambut kita. Yang tidak boleh apa? Berjima, yaitu mendatangi istri kita. Itu saja yang enggak boleh. Kalau sudah melakukan dua, makanya dahulu Nabi SAW di hari tersebut beliau melempar jumrah Aqabah, kemudian setelah itu beliau mencukur rambutnya, kemudian setelah itu beliau melakukan tawaf ifadah dalam keadaan memakai pakaian biasa. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu utayyibu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li hillihi qabla an yuhrim wa li ihramihi li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt." Aku dahulu memberikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau ihram. Ya, sebelum beliau ihram, boleh seseorang memakai minyak wangi, bukan di pakaian ihramnya, tapi di badannya. Kemudian beliau mengatakan, dan juga ketika beliau halal, sebelum beliau melakukan tawaf ifadah, yaitu pada tanggal 10, Aisyah radhiyallahu anha, sebelum Nabi SAW melakukan tawaf ifadah ke Mekah, maka Aisyah memberikan minyak wangi kepada Nabi SAW. Kenapa beliau memakai minyak wangi? Ya, karena sudah tahalul awal, karena beliau sudah melempar jumrah Aqabah dan juga sudah mencukur rambutnya. Berarti tahallul lebih umum daripada hanya sekedar apa? Mencukur. Baik, ketika beliau sudah tawaf ifadah, berarti sudah melakukan tiga amalan semuanya. Kalau sudah dilakukan semuanya, tiga amalan ini, berarti dia sudah tahallul yang kedua. Kalau sudah tahallul yang kedua, berarti halal semuanya, termasuk diantaranya mendatangi istri kita. Diperbolehkan apabila sudah tahallul yang kedua, dan tahallul yang kedua adalah dengan melakukan tiga amalan semuanya. Jadi kalau dua amalan baru tahallul awal, kalau sudah tiga amalan berarti baru tahallul yang kedua. Oh iya, misalnya dibalik, kita sampai di tanggal 10, yang kita lakukan adalah melempar jumrah Aqabah kemudian tawaf. Berarti sudah tahallul awal atau tidak? Sudah. Meskipun kita belum apa? Mencukur. Perhatikan, meskipun kita belum mencukur, kalau kita sudah melempar jumrah Aqabah dan juga sudah tawaf, berarti sudah tahallul awal. Boleh kita memakai pakaian biasa, kemudian baru mencukur. Ya, ini yang perlu kita jelaskan. Berarti apa? Pengertian tahallul ini lebih umum daripada hanya sekedar ya mencukur dan juga memakai. Perhatikan pertanyaannya. Ya. Besok insya Allah saya ke Mekah, berarti tahallul awal tanggal 10, tahallul lagi yang kedua, ya, kemudian apa, sa'i lagi, atau tahallul lagi, atau bagaimana. Ini masih rancu, jadi dia menganggap, ya, tahallul itu apa? Tahallul itu adalah mencukur. Jadi banyak pertanyaan, Ustaz, kalau saya setelah melempar jumrah Aqabah, kemudian saya mencukur, setelah tawaf ifadah, perlu enggak saya mencukur lagi? Perlu enggak saya tahallul lagi? Ya, kita katakan ya seperti yang tadi kita sampaikan, ya tahallul ini maknanya lebih umum daripada hanya sekedar apa? Mencukur dan juga menendekkan. Baik. Satu lagi pertanyaannya. Tahun lalu dari cerita kawan, jamaah yang dapat qira'at satu dipaksa keluar dari Arafah jam 5 sore dan Muzdalifah jauh dan Muzdalifah jam 11 malam. Bagaimana hukumnya? Ya, ini tanggung jawab bagi panitia ya yang urus ibadah haji bagi para jemaah. Harusnya mereka berusaha untuk yang hikmah dan bagaimana supaya jemaah haji kita ini bisa melaksanakan ibadah haji ini dengan sesempurna mungkin. Ya. Dan berusaha ya selain itu berusaha untuk memberikan servis yang bagus, tapi juga tetap harus memperhatikan hukum-hukum syariat. Jangan sampai keinginan yang baik, yaitu servis yang bagus, kemudian kemudahan di dalam transport dan seterusnya, kemudian mengorbankan apa? Mengorbankan ibadah itu sendiri. Jangan sampai demikian. Ya, ya kita ingin berbuat baik kepada jamaah, ya, bagaimana mereka nyaman dan enak di dalam melaksanakan ibadah haji ini, tetapi juga tetap harus berdasarkan apa? Hukum-hukum syariat. Jangan sampai karena ingin memberikan kebaikan dan kenyamanan kemudian mengorbankan agama. Jadi wukuf di Arafah, kalau kita sudah datang di Arafah di siang hari, maka kewajibannya harus berada di Arafah sampai tenggelam matahari. Ya, nah, kemudian juga Muzdalifah juga demikian. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan hukumnya. Ya, harus sampai kita dipaksa yang keluar dari sana, ya maka kewajiban kita adalah membayarnya. Ya, kalau sampai dipaksa, benar-benar dipaksa harus keluar, dan kita terpaksa keluar, maka tetap diharuskan membayar apa? Membayarnya. Ya, karena meninggalkan sebuah kewajiban, ya baik sengaja maupun tidak sengaja, maka ini diharuskan untuk membayarnya. Apa itu mina jadid? Apa hukumnya mabit di sana? Karena menurut kabar itu adalah termasuk Muzdalifah. Iya, mina jadid adalah Muzdalifah. Ya, mina jadid adalah Muzdalifah. Apa hukumnya mabit di sana? Boleh apabila seseorang tidak menemukan yang tempat tinggal yang layak di Mina. Boleh apabila seseorang tidak menemukan tempat tinggal yang layak di Mina untuk tinggal di Muzdalifah. Dan secara umum, apabila tidak menemukan tempat tinggal yang layak di Mina, maka boleh bermalam di luar Mina. Apabila kita memiliki penginapan di luar Mina, jadi Aziziyah misalnya, dan kita tidak menemukan tempat tinggal yang layak. Ya, kita katakan tempat tinggal yang layak, karena sebagian memaksa dirinya untuk bermalam di Mina meskipun harus tidur di pinggir jalan. Maka ini tidak dibenarkan, dan ini bukan maksud para ulama. Kalau memang mendapatkan tempat tinggal yang layak, silakan. Yang memiliki kemah yang layak di Mina, maka kita tinggal di Mina, dan ini merupakan kewajiban di dalam haji kita. Tetapi kalau sudah berusaha dan tidak ada di sana tempat tinggal yang layak, para ulama menjelaskan silakan dia menginap di luar Mina, termasuk yang memiliki hotel di Aziziyah misalnya, maka silakan dia menginap di sana. Firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita melempar, habis itu kita tawaf. Apa di tawaf itu harus buka juga bawah kanannya, pakai hiram dulu. Ketika tawaf. Baik, apakah diharuskan kita untuk membuka bahu kanan? Kita katakan ini adalah sunnah yang dilakukan pada tawaf yang pertama ketika kita memasuki Mekah. Sunnah ketika tawaf yang pertama. Adapun tawaf yang kedua dan ketiga dan seterusnya tidak disunahkan. Tawaf yang selanjutnya maka tidak disunahkan untuk membuka bahu kanan. Baik. Misalnya bapak ke sana ya sebagai seorang mutamattu, orang yang haji tamattu. Berarti tawaf yang pertama kali dia lakukan adalah tawaf umrah, ya kan? Berarti tawaf yang dia lakukan pertama kali adalah tawaf umrah. Berarti membuka bahu kanan hanya dia lakukan ketika dia tawaf umrah. Adapun nanti tawaf haji atau tawaf ifadah, maka tidak disunahkan untuk membuka bahu kanan. Berarti cuma tawaf yang pertama kali ketika dia memasuki kota Mekah. Kalau bapak sebagai kiran atau haji kiran dan juga haji ifrad dan melakukan tawaf quduh, tawaf quduh hukumnya sunnah. Kalau tawaf ifadah hukumnya rukun. Ya, tawaf kedatangan yang dia ingin melakukan tawaf quduh, berarti dia membuka apa? Bahu kanan ketika tawaf quduh saja. Adapun tawaf ifadah maka dia tidak melakukan membuka bahu kanan tersebut. Jadi ini dinamakan dengan ittiba', hukumnya sunnah bukan wajib. Dan hanya dilakukan ketika tawaf yang pertama kali, ya dilakukan ketika memasuki Mekah, tidak dibuka bahu kanan sebelum tawaf, dan tidak dibuka bahu kanan setelah tawaf. Hanya dibuka ketika apa? Ketika tawaf. Karena saya melihat, dan orang lain juga melihat, banyak di antara saudara kita menganggap bahwasanya membuka bahu kanan dilakukan semenjak kita memakai pakaian ihram. Jadi semenjak di Madinah sudah membuka bahu kanan, bahkan dengan bangganya dia memakai ya pakaian tersebut. Padahal bukan demikian sunnahnya. Jadi tiba atau membuka bahu kanan hanya disunahkan ketika tawaf, itu pun tawaf yang pertama kita lakukan ketika memasuki kota Mekah. Allah Ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.